Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسانا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab. وأقاموا الصلاة, dan juga mendirikan salat. Mana kita sudah jelaskan yang berpegang teguh dengan Alkitab, ya. Tentunya orang-orang yang terdahulu, ya, yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ya, mereka mengamalkan kitab Taurat ataupun Injil atau suhuf yang lain. Namun setelah datangnya ba'da bitsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang diturunkan kepada mereka tidak boleh diamalkan lagi karena sudah terhapus. Nah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Ya, wa iqamis shalah min a'dham at-tamassuk bil kitab. Dan tentunya mendirikan salat ini, ya, dia mengamalkan, menjaga salatnya. Tentunya ini termasuk at-tamassuk bil kitab yang paling besar, yaitu dia berpegang teguh dengan Alkitab, kokoh memegang, ya, ajaran Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kalau yang sekarang, wa kadzalika qauluhu an anbiya'ihi, demikian pula, ya, di dalam firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabinya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Ya, sesungguhnya mereka, yaitu para anbiya, mereka pun berlomba-lomba untuk mengamalkan kebaikan, yaitu amalan saleh, dan juga mereka berdoa kepada Allah, yaitu berdoa kepada kami dengan rasa harap dan cemas. Jadi doa uhum raghaban wa rahaban, ya, doanya mereka, rasa harap dan rasa cemas mereka ini termasuk minal khairat, termasuk kebaikan. Wa amsal Dalika fil Quran kathir, ya, banyaknya. Jadi dari di dalam ayat itu banyak yang berkaitan dengan apa? Athul khas alal am, dalam rangka ihtimaman bihi. Nah, jadi doa, ya, berdoa itu masih masuk al-musara'ah bil khairat, ya, atau fil khairat. Jadi orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga termasuk, ya, berupaya untuk berlomba-lomba di dalam hal kebaikan. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan dalam ayat yusari'una innahum kanu yusari'una, ya, mereka ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu diantaranya wayada'unana, yang mereka berdoa kepada kami. Dan tentunya di dalam hal doa pun, ya, harus langsung, tidak usah pakai wasilah, ya, perantara, kecuali wasilahnya dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dengan nama ataupun sifatnya. Wa hadzal bab yakunu taratan ma'a kawni ahadihima ba'da al-akhar fayu'tab 'alayhi takhsisan lahu bidh-dhikri likawni matluban bil ma'na al-'am wal ma'na al-khas. Tentunya di dalam bab ini, ya, jadi antara kaitan satu dengan yang lainnya ketika mereka itu digabungkan, diatofkan, itu menunjukkan apa? Kekhususan, ya, ya, satu bimakna al-am dan juga ada juga bimakna al-khas. Tapi ada juga, ya, makna yang lain. Wa taratan tatanawwa' dalalah al-ism bi hal al-infirad wal iqtiran. Jadi ketika dia digandengkan, ya, antara ataf dan ma'tuf, ya, itu bi hal al-infirad wal iqtiran. Fa idza afrada 'anna wa idza kurina bi ghairi, ya, wa idza afrada 'amma wa idza kurina bi ghairi khassa. Jadi ada dua kata, ya, ketika kata tersebut dia sendirian, ya, itu maknanya mencakup kata yang tadi tidak disebutkan. Ya, contohnya iman dengan Islam. Misalkan kita disebutkan iman saja, itu mencakup kategori juga Islam. Demikian juga kalau disebutkan Islam, berarti masuk kategori iman. Ya. Jadi fa'ida ufrida amma. Jadi kalau misalkan dia satu penyebutan, berarti mencakup keduanya. Namun wa'ida qurina bi ghairi, kalau dia disebutkan dua-duanya, ya, sebutkan dalam satu kalimat itu, sebutkan dua kata ini, ya, itu menunjukkan apa? Makna tersendiri. Ya. Ini di dalam ayat. Jadi kalau tadi kan sebelumnya, atau yang kemarin kita sudah bahas, mengandung yang satu umum, yang satu khusus. Ya. Seperti tadi apa? Musara'ah fil khairat, berlomba dalam kebaikan, kan banyak. Ya, cuman di situ disebutkan di antaranya doa. Kemudian apalagi ibadah, di antaranya takwa, tawakul dan sebagainya kan disebutkan. Kemudian apa? Al-munkar, penyebutan kemungkaran itu banyak, di antaranya al-fahsya, ya, al-bald atau yang lain. Nah, kalau yang ini beda. Jadi tidak menunjukkan dua-duanya umum atau satu khusus. Tapi kalau dia disebutkan satu, berarti mencakup keduanya. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, berarti maknanya tersendiri. Nanti juga disebutkan lagi antara fakir dan miskin. Ya, karena disebutkan miskin atau fakir, itu mencakup fakir juga, miskin juga. Ya, kalau disebutkan fakir, jadi ya ayat tersebut hanya disebutkan fakir saja, berarti mencakup kata miskin. Ya, makna miskin. Kemudian kalau misalkan disebutkan hanya miskin saja, berarti mencakup makna apa? Fakir. Nah, tapi kalau disebutkan dua-duanya, berarti berbeda makna fakir dengan miskin. Nah, jadi watarotan tatanawa artinya bermacam-macam. Ini menunjukkan diantara dalal al-ism tadi, mana ya, kata tersebut. Bihalil infirad wal iktiran, ketika dia sendirian sama ketika dia bergandengan. Ya, ya dengan kata wa, ini dengan waw ya. Oh, atau kasmil fakir, ya, seperti al fakir wal miskin, lama ufrida ahaduhuma fi mithli qawlihi lil fuqara illadhin usiru fi sabilillah. Itu kan disebutkan kata apa? Fakir. Ya. Kemudian waqul it'amu asyrati masakin, harus memberikan 10 orang miskin, berarti bukan berarti orang fakir, enggak, tetap ya, masuk kategori fakir dan miskin. Tadakhala fihi al-akhar, jadi masuk keduanya. Ya, ketika disebutkan lil fuqara alladziina ustir fi sabilillah, itu masuk kategori miskin. Demikian it'amu asyrati masakin, itu juga masuk kategori apa? Yang masuk makna fakir. Ya. Walamma qurina, ketika digandengkan keduanya, fi qawli innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, kan dua sebutan, al fuqara dengan masakin, maka makna keduanya ada perbedaan. Nah, ini diantara kalimatnya di dalam ayat yang disebutkan antara dua kata tersebut. Nah, jadi di antara contoh itu ya, wa annahuma min ahli zakah, keduanya termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Fa idza ufrida ahaduhuma dakhala fil akhar. Jadi kalau disebutkan hanya salah satunya, maka berarti masuk yang lainnya. Fa idza dzukira al miskin dakhala fil fakir, ketika disebutkan miskin berarti masuk ya. Nah, kata al-fakir, wa idza dzukira al-fakir dakhala fil miskin, demikian pula kalau disebutkan fakir maka masuk juga miskin. Amma idza dzukira jami'an sara al-fakir lahu ma'na. Tapi kalau misalkan disebutkan dua-duanya ya, maka al-fakir juga memiliki makna wal miskin lahu ma'na. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ada yang definisikan ya, jadi mengartikan atau mendefinisikan al-fuqara huna hum alladzina la yajiduna syai', jadi dia enggak punya apa-apa lagi. Jadi orang yang benar-benar tidak punya apa-apa untuk makan, yang mungkin dia enggak bisa. Ada juga mengatakan alladzina yajiduna nisful kifayah, atau hanya separuhnya aja. Jadi sehari semalam itu mungkin dia makan harusnya standarnya 3 kali, dia cuma dapat 1 kali. Ini fakir. Ya. Walihada yaqulun wal masakin ahsan halan. Namun kalau orang miskin itu lebih baik lagi. Bukan berarti lebih baik enggak apa? Dia lebih kaya tidak? Maksudnya dari sisi pendapatan mungkin dia lebih baik. Ya, tetap miskin juga masih dalam kategori kekurangan. Ya. Mungkin kalau fakir dia makan cuma dapat sekali, kalau miskin berarti dapatnya dua kali. Ya, istilahnya. Jadi belum sampai tingkat berkecukupan. Nah, jadi masih ahsanu halan minal fuqara. Jadi masih baik dibandingkan al-fakir. Jadi fahum alladzina jidani sulfai wa au aglabuha. Ya. Jadi dia bisa jadi mungkin setengah atau 2/3. Nah. Atau 3/4. Wa kadzalika al-islam wal iman. Demikian pula penyebutan Islam dan iman. Fa idza tuqa al-islam la khala fi al-iman. Kalau disini disebutkan Islam berarti masuk makna al-iman. Li'annahu la yakunu Islam sahih biduni iman. Karena enggak mungkin dikatakan orang itu menjalankan ajaran Islam tanpa didasari dengan keimanan. Ya, wa idza dzukira al-iman, demikian pula apabila disebutkan ya al-iman di situ, maka dakhala fi al-islam, maka masuk juga ya amalan Islam. Li'annahu la yakunu iman biduni Islam. Tidak mungkin orang dikatakan beriman ya, tanpa Islam. Jadi waqad dzukira jami'an kama fi hadis Jibril, dan itu sudah disebutkan di dalam hadis Jibril. Jadi di sini di dalam hadis Jibril, fa innal Islam yakunu fil a'mal adh-dhahirah. Ya. Islam itu ya berkaitan dengan amalan yang zahir, yang nampak, yang kelihatan. Wa amal iman fa yakunu fil a'mal al-batinah. Dan kata al-iman itu mencakup ya amalan yang batin, yang tidak terlihat. Namun wakilahuma mutalazziman. Wa hada min dalalat al-alfaz fil lughah al-arabiyyah wa fil syar'. Allati la budda lil insan ay ya'rifaha. Tetap duanya saling berkaitan, tidak bisa lepas. Ya. Ya, terkadang juga ketika dia menjalankan atau mengamalkan zahir, berarti dia juga menjalankan keimanan. Ini diantara makna al-Islam dan al-Iman. Kemudian in kila al-khas la yadkhul fil 'am fi halati iqtiraniha li anna al-'ataf yaqtadi al-mughayara fil al-mughayara. Kalau dikatakan bahwasanya al-khas tadi yang sebelumnya kita bahas, yaitu bahwasanya kata tersebut ya mengandung kata khusus ya, dengan kalimat yang atau kata yang am, yang umum ya, apabila digandingkan ternyata bukan bermakna demikian ya, maka ini mengandung, kenapa dikatakan yak tadi al-mughayyir, kenapa harus al-atab tersebut ya, yang bergandengan ini harus bermakna berbeda ya, masing-masing memiliki makna tersendiri. Jadi anna hada mawjud fi qawli man kana adu lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikail, seperti di dalam ayat ya man kana adu lillahi ya wa malaikatihi wa rusuli wa jibril wa mikail, penyebutan Jibril wa Mikail ya itu dakhilani fi al malaika. و Wa kadzalika fi qawlihi ta'ala wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa isa ibn maryam. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabinya, yaitu dari Nabi Muhammad, kemudian Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa, maka di sini lafaz an-nabiyyin, penyebutan an-nabiyyin itu para nabi, itu yashmal, mencakup Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa, Muhammad. Lalu kenapa disebutkan hanya lima, padahal al-anbiya itu banyak. Walakin dzukira al-khamsa ba'da dzikri nabi, disebutkan hanya lima tersebut, ya. Ba'da dzikri nabiyyin li khasiya haula, karena memiliki kekhususan, ya, di antara yang lima ini dibandingkan dengan para nabi yang lain alaihimus salatu wassalam. Karena fahum ulul azmi, karena mereka adalah ulul azmi minar rusul. Dukira fi hadil ayah wa fi qawlihi ta'ala syara'alak minad din ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilayka wa wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimud din. Ini juga sama di dalam surat asy-syura. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ini lihtisasihim wa fadlihim, menunjukkan bahwasanya nabi yang sudah disebutkan tersebut itu lebih utama dibandingkan yang lainnya. Maupun para nabi juga memiliki keutamaan, hanya saja mereka lebih afdal. Ya, lihtisasihim wa fadlihim. Nah, ini diantara penyebutan, ya, terkadang di situ menunjukkan apa makna al-am wal khas, terkadang juga bi makna, bukan makna umum ataupun khusus, ya, artinya makna yang berbeda, makna yang tersendiri. Kemudian juga terkadang disebutkan, ya, bi makna al-am wal khas, ya, itu bisa jadi amalan yang dikerjakan tersebut harus lebih diperhatikan karena memiliki apa? Memiliki keutamaan, kemuliaan atau pahala yang besar. Kemudian kalau misalkan di situ berkaitan dengan hal yang diharamkan oleh Allah, berarti dosa yang dikerjakan tentunya dosa yang paling besar. Ya, itu kalau di mana al-am wal khas. Namun kalau misalkan disebutkan penyebutan para nabi, maka menunjukkan nabi tersebut memiliki apa? Keutamaan, ya, dibandingkan para nabi yang lainnya. Allah taala mustaf. Ya, ini diantara penjelasan Syekh rahimahullah taala, ya, tentang kitab al-Ubudiyah. نكتب من القدر سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.